panjang dan sangat menyiksa diri. Rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Mengapa kita sunyi rasa rindu pada diri.